Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala kitabul wakalah. Kitab al-wakalah. Al-wakalah adalah perwakilan. Secara bahasa, al-wakalah maknanya adalah at-tafwid, menyerahkan urusan. Ya. Kalau seorang mengatakan wakaltul amra ila fulan, ay fawwattul amra ilaihi. Aku telah mewakilkan permasalahan ini kepada si fulan, yakni aku telah menyerahkan urusannya kepada fulan tersebut. Adapun secara istilah yang dimaksud al-wakalah adalah istinabatu jaizit tasarruf mithlahu fima tadkhuluhu an-niyabah, yaitu seorang yang meminta ganti kedudukannya kepada orang yang lainnya, yaitu yang diwakilkan, yang semisalnya terhadap sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan oleh penggantinya. Ya. Ya, ini mewakilkan kepada orang lain. Dan ini ma'ruf. Ya. Dalam perkara apa saja? Dari perkara-perkara yang memungkinkan di sana ada niabah. Boleh digantikan. Boleh diwakilkan. Nah. Kalau misalnya Zaid butuh untuk yakni membutuhkan balon lampu. Lalu kemudian dia pun menyuruh kepada si Amr. Amr, saya telah wakilkan kepadamu. Tolong engkau belikan bola lampu. Merek demikian, ya. Yang telah ditentukan. Naam. Kum. Man na'asan. Hal indakum na'asan? Naam. Ya. Yang telah ditentukan. Maka Amr ini pun berkedudukan sebagai al-wakil. Dalam istilah syara'. Namun dalam perkara-perkara yang memungkinkan ada pergantian. Diperbolehkannya perwakilan. Ya. Karena di sana ada perkara-perkara, amalan-amalan yang tidak boleh. Adanya perwakilan masing-masing harus melakukannya sendiri-sendiri. Misalnya dia ingin sholat. Dalam keadaan dia belum berwudu. Lalu dia mengatakan pada temannya, tolong wakilkan saya untuk berwudu. Tidak boleh. Dia sendiri yang harus berwudu. Nah, sucinya orang lain tidak menjadikan dia suci. Walaupun dia mewakilkan. Atau dia mengatakan pada teman yang lain. Ataukah kepada ahli warisnya. Ya. Tolong wakilkan saya untuk mengerjakan sholatul zuhur. Atau sholatul asr. Atau sholatul maghrib. Nah. Tidak diperbolehkan. Masing-masing harus mengerjakan sholat tersebut. Karena itu hukumnya fardu ain. ya, masing-masing dari individu harus melakukannya. Naam. Dan tidak diperbolehkan adanya perwakilan dalam hal ini. Jadi al-wakalah hanya diperbolehkan dalam perkara-perkara yang di sana adanya perwakilan, diperbolehkan untuk mencari pengganti yang menduduki kedudukannya dalam tasarruf, di dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu. Dan perkara ini diperbolehkan secara syar'i berdasarkan dalil dari Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis yang banyak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yushiranna bikum ahada." Ya, ketika mereka ini sembunyi di gua Al-Kahfi, mereka menyangka bahwa mereka tidur hanya dalam waktu yang sangat cepat. Padahal mereka ditidurkan Allah Subhanahu wa taala selama ratusan tahun. Lalu kemudian tatkala mereka bangun, salah seorang pun diwakilkan. Utuslah salah seorang dari kalian dengan ya, wariq, dengan uangnya ke Madinah untuk mencari yang mana makanan yang azka ta'aman falyatikum birizqin min, makanan yang baik untuk jadikan sebagai menghilangkan rasa lapar sebagai rezeki bagi mereka. Nah, maka diutuslah salah seorang dari mereka sebagai wakil dari majmu'ah, dari kelompok orang-orang yang bersembunyi di dalam gua tersebut. Maka ini merupakan salah satu dalil adanya perwakilan. Demikian pula ketika Yusuf alaihissalam yang diberikan amanah untuk memegang gudang negaranya. Ij'alni ala khazainil ard, inni hafidhun alim. Inni hafidhun alaihim. Sesungguhnya aku yang akan memelihara. Beliau sebagai wakil terhadap masyarakatnya. Maka ini menunjukkan diperbolehkannya wakalah. Ya. Dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan perwakilan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menyembelih kurban. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abu Hurairah radhiyallahu taala an sebagai wakil dalam mengurusi zakat-zakat fitr yang dikumpulkan oleh kaum muslimin pada zaman itu. Dan hadis-hadis yang lain sebagian yang akan disebutkan di dalam riwayat ini, apa di dalam kitab ini. Walhasil bahwa perkara ini diperbolehkan secara hukum asal. Ya, dalam perkara-perkara yang diperbolehkan adanya perwakilan. Dan disyaratkan bagi yang mewakilkan dan yang diwakilkan, jaizut tasarruf. Orang yang punya kemampuan untuk bertindak. Ya. Dia seorang yang baligh, orang yang merdeka bukan budak. Dia orang yang berakal, ya. Dan dia orang yang rasyid. Rasyid itu orang yang bisa bertindak, ya. Orang yang bisa bertindak dengan akalnya, bukan orang yang punya khabal, kekurangan dalam akalnya. Naam. Ataukah anak-anak misalnya. Tapi disyaratkan dengan empat sifat tersebut. Al-hur. Ya. Dia hur. Bukan budak. Dia orang merdeka. Kemudian dia harus balik. Ya, bukan anak kecil. Kemudian dia berakal, bukan orang yang gila atau orang yang kehilangan akal. Kemudian yang keempat, dia harus rasyid. Ya. Dia harus rasyid. Nah, rasyid itu yakni pandai untuk bertindak. Pandai untuk melakukan suatu tindakan. Nah, baik dari pihak al-muwakil maupun al-muwakal. Yang mewakilkan maupun yang diwakilkan. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-wakalatu jaizatun fi kulli syai'in lam yuharrimhu Allah. Perwakilan tersebut hukumnya boleh dalam segala sesuatu yang tidak diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. إذ لا خلاف في تحريمها إذا كانت فيما حرمه الله عز وجل. Sebab tidak ada perselisihan di kalangan para ulama apabila perwakilan itu dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. كشرائي الخنزير, seperti diwakilkan untuk membeli babi. Haram, tidak boleh. Ya. Sebab itu termasuk dalam ta'awun alal ithmi wal udwan, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menjadikan wakil bagi seorang yang hendak melakukan satu perbuatan diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang menyuruh antum untuk membeli babi misalnya, ya, au bai'il khamri, atau antum diwakilkan untuk menjual khamr. Naam. Atau ada seorang menyuruh antum untuk, ya, membelikan rokok. Ya, sementara antum beranggapan bahwa itu adalah haram. Ya, berdasarkan nas dari Al-Qur'an Al-Karim. Wa ghairi dzalika mimma mana'ahu asy-syar'u, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat ini. Mimma la yajuzu at-tawkilu fi. Dari apa-apa yang tidak diperbolehkan adanya perwakilan badannya. Fal aslul jawazu illa bidalil, maka hukum asalnya adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya. Nah, wa ila hadza dhahaba jama'atun min ahli al-'ilm, dan pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh segolongan dari kalangan para ulama. Kama naqala Ibn Rushd dzalik, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Ibn Rushd. Yang zahir, yang dimaksud dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid. Liqaulihi azza wa jall, berdasarkan firman Allah azza wa jall, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian ta'awun, tolong menolong di atas bir, perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Wal ahadithu fil wakalati wa fi'liha minan nabi sallallahu alaihi wa sallam kathiratun wafirah. Ya. Dan hadith yang menjelaskan tentang bolehnya perwakilan dan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Minha fil hududi tawkiluhu, naam. Minha fil hududi tawkiluhu Unaisan fi rajmil mar'ati zaniyah. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya perwakilan adalah dalam permasalahan al-hudud. Menegakkan hukum had. Orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang berzina dirajam, ya, lalu kemudian pemerintah mewakilkan kepada seseorang. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mewakilkan, ya, untuk merajam, diwakilkan kepada Unais, ya, untuk merajam seorang wanita penzina, seorang wanita yang melakukan perzinahan. Walafzuhu, dan lafadznya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waghdu ya Unais ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha. Berangkatlah engkau wahai Unais kepada istrinya, kepada wanitanya orang ini, kalau dia mengakui perbuatannya bahwa dia telah berzina, maka rajamlah dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan mewakilkan kepada Unais. Nah. Akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah. Wa kadzalika hadis Abi Hurairah fi sahih al-Bukhari. Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hifdz zakati Ramadan. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah dalam sahihul Bukhari, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatku sebagai wakil untuk menjaga zakatul fitr, zakat Ramadan. Wa kadzalika hadithu as-sahihain an Uqbah bin Amir. Demikian pula hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaqsimuha baina ashabihi, bahwa Rasulullah sallallahu memberikan kepada Uqbah bin Amir beberapa ekor kambing untuk dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Wa ghairu dzalikal katsir, dan yang lainnya masih banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya perwakilan. Wala budda min ridhal muwakkil, dan haruslah dari keridhaan orang yang mewakilkan, ya. Sebab tidak mungkin akan terjadi tawkil kecuali dengan keridhaan yang mewakilkan. Saya mewakilkan kepada fulan, saya mewakilkan kepada fulan. Nah. Itu syarat. Id biduni ridahu laysat wakalatan. Karena tanpa keridhaannya maka tidak dinamakan wakalah. Tidak dinamakan perwakilan. Wa innama ghasbun. Akan tetapi itu namanya merampas hak. Ya. Kenapa? Karena tidak ada keridhaan. La yahillu malu mri'in muslim illa antibin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari keridhaannya. Ya. Asal hukumnya milik dari orang yang mempunyai harta tersebut. Yang mewakil. Tidak berpindah kepada wakil kecuali dengan keridhaannya. Ya. Kalau dia dipaksa, maka tidak sah. La alam fi hadha ikhtilafan. Saya tidak mengetahui ada perselisihan dalam hal ini. Wa ridhal muwakkil huwa al-mu'tabar wa huwa ra'su hadha al-amri. Keridhaan yang memberikan perwakilan, menyerahkan perwakilan, itulah yang teranggap. Karena itu adalah merupakan yang inti dalam perkara ini. Ya. Nah. Jadi, gimana mungkin dia mewakilkan sementara dia tidak ridha. Ya, harus ada keridhaan. Fa fi sahihil Bukhari min hadithi Urwah al-Bariqi. Di dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dari hadith Urwah al-Bariqi, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran. Bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu dinar kepada Urwah al-Bariqi. Ya. Beli satu dinar. Liyashtariya bihi syatan. Agar kemudian Urwah ini membeli seekor kambing. Nah. Satu dinar. Satu dinar berapa ya, ikhwan? Ya Abu Bakar. Satu dinar itu berapa? Ha? Anta sahibul ghanam. La budda an ta'rif. Ah. Ya. Supaya dirata-ratakan harga kambing itu satu dinar. Setengah dinar juga enggak apa-apa. Naam. Nah, indak ya Abdul Qahar. Satu dinar itu berapa? Abdul Qahar as-Sirami la yadri. Indak ya Abdul Malik. Al-Jakarti. Ha? Ha? Abdul Malik al-Jakarti qad ta'allama az-zakah wa huwa la yadri kam miqdaru dinar. Naam, huwa kana ma'ana 3 sanawat. عندك يا سيف عبيد الله هذا عبيد الله من سومطرة أيضا لا يدري أي نعم من السابقون الأولون عندك نعم عندك أبا رفقي ناسي أبو رفقي فناسي الطلاب كلهم عندك يا عبد المجيد 4, sekian gram. Masya Allah. Hah? Ingat. Yang diingat apa? Nisab. Zakat. Emas. Berapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? 20 dinar. Para ulama memperkirakan 20 dinar itu sekitar 85 gram. Sudah tinggal dibagi aja. Hah? Berarti berapa ya kawan? Satu dinar 4, sekian. Ya, 4, berapa lah. Nah. Satu gram anggap sekarang ini berapa? 100 ribu. Ya. Berarti kalau 4 gram. Ya. 400 ribu, 420 ribu. Nah, itu satu dinar, itu harga kambingnya Akhuna Abu Bakar. Hah? Nah. Tayyib. Nah, Nabi SAW memberikan satu dinar untuk membeli satu ekor kambing. Fashtara bihi syatain, tapi kepandaiannya Urwah Al-Bariqi ya radhiyallahu taala anhu ini satu dinar itu dibelikan dua ekor. Nah, subhanallah, kepandaian dalam mencari harga yang murah. Nah, jadi perlu ada tawar menawar. Satu dinar bisa jadi setengah dinar. Berarti satu dinar dua ekor. Nah, satu dinar jadi dua ekor. Taib, faba'a ahaduhuma bidinar. Lalu kemudian setelah dia membeli dua ekor, yang satunya dijual dengan harga satu dinar. Subhanallah, hebat sekali ini Urwah radhiyallahu anhu. Wajahahu bidinarin wasyah. Maka datanglah dia kepada Rasulullah SAW. Bawa satu dinar. Bawa satu ekor kambing. Modalnya kembali satu dinar. Lah dapat satu ekor kambing. Subhanallah. Fada'alahu bil barakah. Maka Rasulullah SAW mendoakan Urwah. Agar beliau senantiasa mendapatkan barakah. Setelah itu. Urwah ini. Jual apa saja pasti untung. Sampai jual tanah laku. Iya. Sampai beliau menjual tanah pun laku. Nah, selalu mendapatkan keuntungan dengan berkat dari doa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Fahuna zahiruhu annahu khalafa ma talabahu minhu al-muwakkil. Maka ini hadis ini secara zahir bahwa ini menyelisihi apa yang diminta oleh Rasul SAW dalam hal ini yang memberikan perwakilan. Walakinnal amra ada ila ridhal muwakkil. Tapi perkaranya kembali kepada keridhaan yang memberikan perwakilan. Atau walau lam ya'murhu. Walaupun dia tidak merintahkan. Ya. Sehingga dalam hal ini kadang-kadang wakil ini pun harus pandai-pandai. Ya. Jadi tidak mesti harus yang itu plek apa yang dikatakan oleh al-muwakil. Nah, terkecuali kalau ada ketetapan yang telah ditetapkan. Nah, terkadang ada wakil yang pandai, ya, sehingga wakil ini bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh muwakil, oleh orang yang memberikan perwakilan itu. Nah, terkadang ada wakil yang ya apa ya? Mau disifatkan apa? Nah. Ya. Yang tidak pandai, tidak punya kepandaian dalam tasarruf. Nah. Ya. Kalau disuruh beli beli apa itu? Pasta misalnya. Nah. Tolong kamu beli Pepsodent. Maunya mungkin beli pasta. Yang dicari Pepsodent semuanya, Pepsodent. Ternyata kalau enggak ada Pepsodent, pulang dengan tangan hampa. Nah. Padahal yang diinginkan oleh al-muwakil adalah pasta, apa saja, ya. Mungkin ada yang lebih bagus dari itu. Nah, sehingga wakil, ya, kadang-kadang ya punya kepandaian untuk bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh al-muwakil. Nah, ini yang disebut dalam istilah asy-syara' dengan istilah tasarruf fuduli, ya. At-tasarruf al-fuduli, yakni melakukan satu tindakan yang tidak diperintahkan oleh muwakil. Nah, dia menambah sesuatu atau melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, ini kembali kepada keridhaan al-muwakil. Kalau dia ridha, maka tidak mengapa yang demikian. Bahkan yang demikian ini disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mendoakan barakah kepada Urwah al-Baliqi radhiyallahu taala. Namun kalau tidak ridha, maka ya tentunya tidak diperbolehkan bagi al-wakil untuk melakukan suatu tasarruf apabila muwakil telah menetapkan sifat-sifat tertentu yang tidak boleh keluar dari apa yang disifatkan. Naam. Fala a'lamu khilafan fi jawazih, maka aku tidak mengetahui ada perselisihan tentang bolehnya seorang wakil untuk melakukan suatu tindakan, ya, apabila dia memandang bahwa yang demikian ini yang dibutuhkan oleh al-muwakil. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan al-wakalah. Naam. Fahimtum ya ikhwan? A'indakum su'al? Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakum Allah.